Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin. Wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Kemarin telah kita baca matan yang menjelaskan tentang al-mu'rabat qisman. Mu'rabat itu terbagi menjadi dua, yang pada hakikatnya penjelasan ini ikhwan fillah merupakan kesimpulan dari pembahasan-pembahasan yang lalu dalam bab ma'rifati alamatil i'rab. Tayyib, dan kemarin telah kita baca tentang al-mu'rabat bil harakat, kata-kata yang di-i'rab dengan harakat, dan tadi telah kita murojaah. Tadi telah kita murojaah tentang perkara tersebut. Sehingga kita masuk pada penjelasan berikutnya, yaitu perincian dari keempat macam kata yang di-i'rab dengan harakat. Dan ini metode yang bagus ya ikhwan fillah. Ya, metode yang bagus ketika diterangkan global. Di depan diterangkan global, ditambah sedikit, dan sekarang ya lebih diperinci lagi tentang makna dari masing-masing isim mufrad, jamak taksir, jamak nasalin, dan seterusnya. Ya. Sehingga tidak terasa. Ya, tambahan-tambahan tersebut tidak terasa karena ya berjalan dengan urut. Ini penting ya manifillah. Jadi diusahakan yang lalu telah betul-betul tertanam ya, kemudian dijaga. Sekarang pengarang mengatakan al-mu'rabatu bil harakat. Kata-kata yang di-i'rab dengan harakat, wa hiya arba'atu anwa', dan kata-kata itu ada empat macam. Aman, diperhatikan. Taim. Awalan yang pertama, al-ismul mufrad, isim mufrad. Dulu telah kita jelaskan secara global makna isim mufrad itu apa. Indahnya Furqan dulu yang telah kita ambil tentang isim mufrad maknanya apa? Nah, kata benda tunggal, yaitu kata benda yang menunjukkan satu, isim yang menunjukkan makna satu. Nah, sekarang kita akan diberi pengertian sesuai dengan istilah para ulama nahwu, yang pada intinya sama ikhwan fillah, namun yang akan dibawakan di sini lebih terperinci. Ta'rifuhu, pengertian isim mufrad. Huwa ma laisa mutanna wala majmu'an wala minal asma'il khamsah. Isim mufrad yaitu isim yang bukan mutanna, bukan pula jamak, bukan pula termasuk dari asma'ul khamsah. Inilah isim mufrad ikhwan fillah. Jadi kata benda yang menunjukkan satu, dia bukan mutsanna, yakni tidak menunjukkan dua, tidak pula menunjukkan jamak, tidak pula termasuk dari asma'ul khamsah. Dari sini kita ketahui ikhwan fillah bahwasanya asma'ul khamsah walaupun dia menunjukkan satu, tidak dikategorikan secara istilah nahwu dalam isim mufrad. Misalnya jaa akhuka, perhatikan, jaa akhuka, apa maknanya Husain? Telah datang saudaramu. Sekarang perhatikan kata akhuka. Akhuka secara makna menunjukkan j jumlah berapa orang, Aba Muhammad? Satu. Ya, ini kata benda ya yang bermakna satu, jumlahnya satu ya kan? Akhuka, saudaramu. Tapi akhwani fillah, karena dalam istilah nahwu dia memiliki istilah sendiri, yaitu asmaul khamsah. Ya, maka tidak dimasukkan ke dalam kategori isim mufrad. Oleh karena itulah dalam pengertian isim mufrad, ya, dalam pengertian isim mufrad dikatakan isim mufrad itu ma laisa musanna wala majmu'an wala minal asma'il khamsah. Yang bukan musanna, bukan jamak, bukan pula dari asma'ul khamsah. Paham? Kenapa asma'ul khamsah disebutkan di sini? Karena asma'ul khamsah adalah isim yang khusus, ikhwan fillah. Isim yang khusus mempunyai syarat-syarat. Dia harus selalu diidhofahkan di antaranya. Selalu diidhofahkan. Tidak boleh ya asmaul khamsah kemudian jaa aku kanya dibuang enggak atau tidak diidhofahkan. Ini bukan termasuk asmaul khamsah nantinya. Misalnya seorang mengatakan jaa akhun. Telah datang seorang saudara. Tapi tidak diketahui siapa ini. Ja'a akhun. Akhun termasuk asma'ul khamsah bukan? Bukan. Ya. Kenapa? Karena dia tidak diidhofahkan. Tidak diidhofahkan. Jadi yang ini masuk dalam kategori isim mufrad. Yang tadi yang atas akhuka ini dalam kategori apa? Asma'ul khamsah. Dari sini kalian bisa menarik kesimpulan sebelum kita membahas tentang syarat-syarat asma'ul khamsah. Bahwasanya asma'ul khamsah itu harus senantiasa diidhofahkan. Ketika dia terlepas dari idhofah ikhwani fillah, maka dia masuk pada ya kategori apa? Isim mufrad. Paham? Paham? Tayyib. Hukmuhu, sekarang hukum isim mufrad. Isim mufrad hukumnya bagaimana? Yurfa'u bil dhammah wa yunsabu bil fathah wa yunjarru bil kasrah. Isim mufrad dirufakkan dengan dhammah dan dinasabkan dengan fathah serta dijarkan dengan kasrah. Kalau kita ditanya kenapa tidak dijazmkan, bagaimana menjawabnya? Apa Mujahid? Karena isim dan i'rab jazm tidak dimasuki oleh isim. Wa mithaluhu, dan contohnya rajulun wa mu'minun wa mu'minatun. Rajul, seorang laki-laki. Mukminun, seorang yang beriman. Mukminatun, seorang wanita yang beriman. Berarti asmaul khamsah, apa asmaul khamsah? Apa? Berarti isim mufrad di sini yang penting ikhwan fillah menunjukkan makna satu, bukan mutanna, bukan jamak, dan bukan pula asmaul khamsah. Boleh mudzakkar maupun muannats. Tidak dibedakan. Mudzakkar kalau memenuhi syarat tadi dia masuk dalam isim mufrad, demikian pula muannats. Fa hadzal naw'u minal asma'i yutliqu 'alayhi an-naf'i nahwiyyun al-ism al-mufrad. Li'annahu yadullu 'ala wahidatin aw wahidatin wa laysa mutanna wa la majmu'an wa huwa yu'rabu bil harakat. Maka jenis ini ya, di antara jenis-jenis isim, para ulama nahwu menamakannya dengan istilah isim mufrad. Kenapa disebut dengan isim mufrad? Karena isim ini menunjukkan makna satu untuk laki-laki atau satu untuk perempuan. bukan mutsanna, bukan pula jamak. Tayyib. Jadi rajulun mukminun mukminatun disebut isim mufrad karena alasannya tadi. Wa huwa yu'rabu bil harakat, dan isim mufrad di'rab dengan harakat. Sebagaimana telah dilewati hukumnya tadi. Nahwu sekarang contohnya. Qaulihi ta'ala qala rajulun. Qala rajulun. Untuk qala kita akhirkan bagaimana mengi'rabnya. Yang menjadi inti pembahasan kita kata rajulun. Bagaimana mengi'rabnya? Dicontohkan di sini farajulun ismun mufradun marfu'un li'annahu fa'ilun wa 'alamatu raf'ihi dhammah. Isim mufrad ya, yang dirafakkan karena dia adalah fa'il dan tanda rafaknya adalah dhammah. Jadi karena sekarang membahas tentang isim mufrad, jadi pengarang dalam mengi'rab menekankan penamaan bahwasanya rajulun itu isim mufrad. Kalau kita mau samakan urut-urutan dalam mengi'rab sehingga mudah bagi kita, dalam mengi'rab rajulun sebagaimana dulu telah kita lewati, rajulun apa? Fa'ilun marfu'un wa 'alamatu raf'ihi dhammah li'annahu isim mufrad ya. Itu kalau susunan yang biasa. Dan ahsan dengan susunan yang biasa ini sehingga semuanya diserempakkan. Wa qawlihi, contoh yang kedua, ataqtuluna rajula. Apakah kalian akan membunuh seorang laki-laki? Ataqtulun kita akhirkan. Sekarang rajulan. Kata rajulan ismun mufradun mansub. Isim mufrad yang dinasabkan. Kenapa? Li'annahu maf'ulun bih, karena dia adalah maf'ulun bih. Wa 'alamatu nasbihi al-fathah, dan tanda nasabnya adalah fathah. Indak ya Furqan. Sekarang kata rajulan, kalau kita i'rab dengan susunan i'rab yang biasa kita lakukan, bagaimana? Maaf. Rajulan maf'ulun bi mansubun wa 'alamatu nasbihi fathah li'annahu isim mufrad. Ahsanta. Demikian. Wa qawlihi awhayna ila rajulin, dan kami telah mewahyukan kepada seorang laki-laki. Fokus kita pada kata rajul. Rajulin di sini ismun mufrad majrur. Isim mufrad yang dijarkan. Kenapa? Li'annahu subika biharfi jarin, karena isim ini didahului dengan huruf jar. Wa 'alamatu jarrihi al-kasrah, dan tanda jarnya adalah kasrah. Ini tentang rajul. Bagaimana mengi'rab rajul dengan susunan yang biasa? Indaknya Abu Abdurrahman. Rajulin. Ahmad siap-siap. Mengirim rajulin. Ismun majrurun bi ila wa 'alamatu jarrihi al-kasrah li'annahu ismun mufrad. Demikian ya. Ismun majrurun bi ila wa 'alamatu jarrihi al-kasrah li'annahu ismun mufrad. Nah, sekarang Usama. Dibaca apa ini? Na'isa Usamatu. Apa maknanya? Usama mengantuk. Tayyib. Na'isa Usamatu. Na'isa fi'il madhi, kita akhirkan. Belum masuk ke masalah fi'il madhi. Sekarang kata Usamatu. Apa? Muhammad. Usamatu, mengirapnya bagaimana? Apa Mujahid? Usamah mengantuk, berarti Usamah ini yang melakukan pekerjaan, ya, dia yang mengantuk. Berarti fa'ilun marfu'un wa 'alamatu raf'ihi dhamma li'annahu ismun mufrad, ya, samad. Sayyid. Tapi kenapa dia tidak usamatun? Ini pertanyaan muncul. Kalau tadi rajulun, ya, ja'a rajulun, ada tanwinnya. Sekarang kata Usama itu tidak ada tanwinnya. Kenapa? Karena kata Usama ini terhalangi dari menerima tanwin. Isim yang seperti ini dia menerjemahkan isim apa? Sedar. Isim ghairu munsharif atau ismul ladzi la yansharif, tidak bisa menerima tanwin. Tadi kita perhatikan pada isim mufrad ketika keadaan rafa ikhwani fillah tidak dibedakan antara munsharif dan ghairu munsharif, sama semuanya dengan dhammah. Baik. Sekarang karena mengantuk enggak bangun-bangun, akhirnya apa? Darabtu Usamata. Apa maknanya? Aku memukul Usama. Baik. Kata Usama. Sekarang kedudukannya sebagai apa? Menjawab. Dari Usama itu sekarang menjadi Usama. Aku memukul Usama. Yang melakukan pemukulan siapa? Aku, ya kan? Yang dipukul siapa? Usama. Nah, sesuatu yang dikenai pekerjaan ini namanya apa? Maf'ulun bi. Berarti cara mengi'rab Usama ta maf'ulun bi mansubun wa alamatu nasbihi al-fathah. Kenapa? Li'annahu isim mufrad. Seperti itu, mudah. Tayyib. Apa bacaannya Hamzah? Akhadtul qalama min Usama. Usamati, Usamatu, Usamata, Usamata. Akhadtul qalama min Usama. Aku mengambil pena itu dari Usama. Akhadtu, kita akhirkan. Adapun al-qalama sama dengan ini yang di atas tadi, yaitu sebagai apa? Sebagai apa Mbak Muhammad Said? Maf'ulun bih, dia yang ya diambil, terkenai pekerjaan, atau disebut dalam istilah tata bahasa Indonesia obyek. Al-qalama maf'ulun bih. Min apa ini? Min huruf apa? Huruf jar. Semua huruf ikhwani fillah, ambillah kaidah, semua huruf itu mabni. Berarti min harful jar mabniun ala sukun la mahalla laha min al-i'rab. Ini cara mengi'rab semua huruf jar. Min, kalau seperti min yang akhirnya sukun ya dikatakan mabni ala sukun. Kalau akhirnya fathah, mabni ala al-fath dan seterusnya. Yang menjadi fokus kita adalah kata usamata. Lihat ikhwani fillah, min usamata. Padahal biasanya suatu kata kalau kemasukan min akhirnya menjadi apa? Menjadi apa Ustaz? Menjadi kasrah. Tayyib menjadi kasrah. Sekarang kok ini tidak bisa kasrah? Kenapa? Karena tadi sebabnya di awal. Karena usamata tidak bisa menerima tanwin. Nah, disinilah bedanya. Makanya dari contoh ini apa yang diinginkan ikhwan fillah, bahwasanya isim mufrad, ya, bahwasanya isim mufrad memenuhi kaidah yang disebutkan dalam bab ini, yaitu hukmuhu yurfa'u bil dhammah wa yunsabu bil fathah wa yujarru bil kasrah, apabila isim mufrad tersebut ketika keadaan khafatnya adalah isim mufrad yang munsharif. Adapun isim mufrad yang ghairu munsharif, yang tidak bisa menerima tanwin, maka tidak memenuhi hukum ini secara total. Pada keadaan khafatnya dia keluar dari hukum yang asal. Adapun rafa' dan nasab sama. Ya, walaupun dia munsharif atau ghairu munsharif, menerima tanwin atau tidak menerima tanwin, kalau rafa' tetap dhammah, kalau nasab tetap fathah. Tapi ketika jar dia tidak kasrah, tapi tandanya apa? Fathah. Paham? Inilah isim mufrad ikhwani fillah. Jadi isim mufrad hukumnya dirafa'kan dengan dhammah, dinasabkan dengan fathah, dan dijarkan dengan kasrah apabila ya ketika dijarkan tersebut adalah isim mufrad munsharif. Apabila isim mufrad itu ghairu munsharif, tidak bisa menerima tanwin, maka jarnya bukan dengan kasrah tapi dengan apa? Dengan fathah. Paham? Dengan contoh yang diberikan di papan tulis ini. Barakallahu fiikum. Dipahami baik-baik. Kita ucapkan sekian. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta.